darah berhenti menyiksaku. Perlahan belenggu mengikatku. Sadari walau seribu kata-kata atau puisi cinta, tak akan kau mengerti. Tak pernah kau sadari di mana.